jahat. Yang kedua, etikadu wamudul haqqi wistibah. Keyakinan bahwasanya kebenaran itu sulit dicari dan tersamarkan. Kemudian yang ketiga, etikadu mabatil annahu ala haq. Ketiga, keyakinan seorang yang jalan hidupnya di atas kebatilan, namun meyakini bahwasanya dirinya berada di atas al-haq atau kebenaran. Kemudian yang keempat, at-tafridu fi tahrir al-haq. Yang keempat yaitu meremehkan dalam mencari kebenaran, tidak semangat atau malas. Yang kelima, al-khauf. Yang kelima, takut. Yang keenam, fubujah wal-ri'asah. Yang keenam, cinta kedudukan dan kepemimpinan. Dan kita telah sampai kepada Al-Jahwa Ri'asah. Penghalang untuk dari mendapatkan kebenaran yaitu cinta, kedudukan, dan kepemimpinan. Qala Al-Alif Rahimahullah Ta'ala, Qala Abu Al-Waba Ali Ibni Haqil Al-Hambali rahimahullah ta'ala, al-mahabbatu li'ri'asati wal-mailu ila ila dunya wal-mufakhari wal-mubahati biha wa-tashagulu biha bima fihi al-lazzah wama yad'u ila syahwah duna tuwajjuhul mahabbah tuwajjuhul hujjah wa yakti bihi al-aqlu wal ma'rifatu. Fa'ala nahwi hadha min al-asbabi takunul akhlatu as-sarifah wal-mujibah minhu. Ya Rahimahullah mengatakan al-mahabbatu li'asah, cinta kepada kepemimpinan dan condong kepada dunia memberatkan perkara dunia dan berbangga dalam mendapatkan dunia dan merasa bahwasanya dirinya dengan dunia tersebut akan terangkat kedudukan di tengah-tengah manusia. Dan juga at-tashabul, menyibukkan dirinya masuk ke dalam perkara-perkara yang disenangi dari kelezatan yang akan menghadarkan dirinya kepada pemenuhan syahwat. Tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Maka cinta kepemimpinan lebih condong kepada dunia dan berbangga dengan keduniaan, dan menyibukkan dirinya ke dalam tenggelam menikmati kelezatan syahwat. Ini akan mematikan akal dan pengetahuannya. Dan perkara-perkara tersebut dan yang semacamnya ini akan menjadi sebab-sebab seseorang akan berpaling dari kebenaran dan akan menyeret dirinya masuk ke dalam kehinaan. Masyarakat muslimin rahimahullah, berapa banyak orang yang ambisius terhadap kepemimpinan dan senang dengan kepemimpinan, ini akan menjadikan sebab-sebab orang akan meninggalkan kaidah-kaidah syariat dalam rangka untuk mendapatkan kepemimpinan tersebut. Sehingga dirinya tidak segan-segan untuk menyingkirkan saingan-saingannya, sahabatnya yang dianggap menyaingi dirinya di dalam kepemimpinan, maka akan digeser, dijauhkan, bahkan dijatuhkan. Jadi tidak segan-segan untuk melanggar kehormatannya dengan mencari-cari aibnya dan menjatuhkan dirinya di hadapan orang lain. Dan tabiat seperti ini biasa dimiliki orang-orang yang memang suka dengan kepemimpinan. Orang-orang yang dianggapnya mendukung dirinya, maka akan dielok dan rangkul, dipuji-puji, dianggap. Adapun orang-orang yang tidak mendukung dirinya, maka akan digeser dan dijauhkan. Sehingga tatkala datang peringatan-peringatan tentang sepak terjangnya dalam meraih kepemimpinan, baik itu nasihat, teguran, sindiran, atau bahkan peringatan-peringatan dengan kaidah-kaidah syariat, dengan dalil-dalil, maka semuanya akan dimentahkan. Akan dimentahkan dengan tujuannya untuk meraih cita-citanya. Dan orang-orang yang menasihatinya, memperingatkannya, mengarahkannya, dijadikan sebagai lawan atau orang-orang yang menghalangi maksud-maksud dirinya. Sehingga kebenaran seberapapun dalil, seberapapun kuatnya nasihat, seberapapun bagusnya, maka tidak akan mempan, tidak akan diterima. Di hadapan orang yang berriasah, suka dengan kepemimpinan. Dan orang yang suka kepemimpinan ini, kebanyakannya mereka juga orang-orang yang istiqjal, rusak-rusuk, tergesa-gesa sebelum waktunya. Begitu ada kesempatan, maka dia pergunakan sebaik-baiknya dalam rangka untuk meraih cita-citanya. Tidak peduli apakah dirinya mampu atau tidak. Sehingga pada dasarnya nanti akan menjatuhkan dirinya. Dan menganggap bahwa dirinya adalah orang yang mampu, pantas. Memegang apa yang dia cita-citakan. Dan menganggap orang lain orang-orang yang tidak pantas, sehingga dikecilkan, dihinakan. Warmer ila dunya wa mufakharah wa mubahat biha. Adapun orang-orang yang memang dirinya mengutamakan dunia, berbangga dengan apa yang dia dapatkan dari dunia, dan selalu berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, tentunya akan melalaikan urusan akhiratnya. Karena hati ini tidak akan berkumpul. Dua yang saling bertentangan. Kalau seseorang ini mengutamakan dunia, otomatis memperlantarkan akhiratnya. Kalau seseorang ini mengutamakan akhiratnya, otomatis juga akan melatar belakangkan dunia ini. Sudah otomatis demikian. Karena tidak bisa hati ini terpecah menjadi dua. Adapun orang-orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah, ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia dan akhirat yang baik. Ini pada dasarnya dia merealisasikan doa ini, usaha doa seperti ini, maka dia akan mati-matian akan apa? Akan meraih kebahagiaan akhiratnya. Dan macam-macam seorang yang akan mengusahakan akhiratnya, Allah SWT tidak sia-siakan dunianya. Karena itu sesuatu yang sudah mengikut, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, roh ditiupkan ke dalam kandungan. Ini dia tentunya sudah mendapatkan jatah di dunianya, rezekinya, nasibnya. Ini dunia secara real dan nyata. Dan ketetapan Allah SWT ini tidak bisa tidak berubah. Jika seseorang yang perhatiannya kepada sesuatu yang telah ditetapkan, sudah dicatat, kemudian melalaikan akhirat sesuatu yang harus dia usahakan, dan usaha untuk meraih kebahagiaan di akhirat ini ditentukan di dunia. Tatkala di dunianya hanya mengurusi hal-hal yang zahir, kemudian lupa dengan akhiratnya, lupa dengan kehidupan yang abadi setelah di dunia, maka dirinya akan mendapatkan salah satu saja. Yaitu apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yaitu dunia. Adapun akhiratnya, maka dia harus usahakan. Untuk mendapatkan, mengusahakan akhirat, kebahagiaan akhirat, ini juga dengan usaha-usaha yang diharuskan dilakukan di dunianya. Antara lain dengan belajar syariat, belajar agama, belajar tauhid, belajar Al-Quran, As-Sunnah. Ini yang akan mengantarkan dirinya mendapatkan kebahagiaan di akhirat. tatkala di dunia dia lupa dengan kebaikan akhirat, maka akhirnya terluput di kehidupan dunianya. Dia hanya seolah-olah hidup di dunia saja. Dia mendapatkan kesenangan yang sebentar sampai batas kepada kematian. Ini adalah kebahagiaannya yang sedikit. Tatkala dia nanti mati masuk ke dalam akhirat, maka dia akan menyesal, tidak mempunyai bekal untuk hidup abadi. Sehingga kesempatan satu-satunya di dunia ini telah hilang darinya untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Akhirnya dirinya akan menemui kesengsaraan yang abadi. Dan memang dunia adalah tempat yang melalaikan. Yang kesenangan tersebut diraih dengan melalui syahwat. Tatkala orang sudah lupa, lalai dengan kenikmatan syahwat, maka dia akan terus terseret bahkan dirinya khawatir kalau hilang yang ada pada kenikmatan dunia ini sirna, sehingga tetap dipertahankan bagaimanapun caranya. Kelezatan-kelezatan dunia ini tetap ada pada dirinya sampai akhir hayatnya. Walaupun harus berseberangan dengan kebenaran, walaupun harus meninggalkan perintah-perintah Allah, walaupun harus bertentangan dengan aturan-aturan Allah SWT, maka dikorbankan. Sehingga hari-harinya sibuk menikmati syahwat, kesenangan di dunianya, dan lupa terhadap akhiratnya. Akhirnya menjadikan akal dia mati. Tidak bisa berpikir, tidak bisa melawan ke masa yang akan datang yang jauh, yaitu setelah kematiannya. Sehingga kebenaran pun ditinggalkan dan tidak diurusi. Waqala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa talibur ri'asati walau bil batil terfihi al-kalimatul latifiha ta'zimuhu wa in kanat batilan. Wa tadzabuhu kalimatul latifiha zammuhu wa in kana haqqan. Para pemburu kepemimpinan walaupun dengan cara-cara kebatilan, maka tentunya dirinya akan senang rela dengan suatu kalimat-kalimat yang akan mengagungkan dirinya, walaupun kalimatnya adalah kalimat puji-pujian yang mengangkat dirinya. Dan tidak jarang pujian-pujian yang diperbol berlebih-lebihan yang tidak ada pada dirinya. Yang mengangkat dirinya ke dalam kemuliaan dan keagungan. Walaupun kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat-kalimat yang batil. Dan tentunya dirinya akan murka, marah, mendapatkan kalimat yang mengandung cercaan kepada dirinya, walaupun ternyata kalimat tersebut adalah kalimat yang benar, yang hak. Sehingga para pemburu kepemimpinan ini tidak jarang mereka terjangkiti penyakit kesombongan, suka dengan pujian, suka dengan kemuliaan dan keagungan. Dan benci kalau direndahkan. Walaupun kalimat yang seolah-olah merendahkan itu adalah kebenaran yang harus dia ikuti. Karena seseorang telah merasa dirinya agung, mulia, tinggi, berkedudukan, dan kalau datang kepadanya teguran-teguran, nasihat-nasihat yang meluruskan sepak terjangnya, dengan kalimat-kalimat yang benar, kalimat-kalimat yang baik, ini tidak jarang mereka mengabaikan dan tidak menggubris nasihat, bimbingan, arahan bahkan mereka memusuhi orang-orang yang berusaha untuk menasihati, membimbing. Memberikan arahan-arahan. Wal mu'min turdihi kalimatul haqqi lahu wa alaihi. Sedangkan orang mukmin tentunya seseorang yang rela suka dengan kalimat al-haq kebenaran. Apakah kalimat kebenaran tersebut sesuatu yang dukung dirinya atau sesuatu yang menegur dirinya? Watabdaluhu kalimatal batil lahu alaihi. Ya, seorang mukmin tentunya murka, tidak senang, benci dengan kalimat-kalimat kebatilan. Yang akan mengganggu keyakinannya, akidahnya, atau kalimat-kalimat kebatilan yang akan mengancam keselamatan dirinya. Kebatilan-kebatilan yang akan menggerogoti keyakinannya, membuat tipis imannya, maka benci orang-orang mukmin. Di Allah Ta'ala yuhibbul haqqa wasidqa wal 'adla. Karena Allah SWT zat yang mencintai kebenaran, zat yang mencintai kejujuran, dan zat yang mencintai keadilan. Wayabghadul kadhiba wadh-dhulma. Dan Allah SWT zat yang benci dengan kedustaan dan kezaliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga penyakit cinta kepemimpinan penyakit yang sangat berbahaya. Cinta kepemimpinan dan condong cinta kepada dunia ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena kepemimpinan ini nanti akan meraih dengan kepemimpinan tersebut dunia. Dengan kepemimpinan tersebut dia akan mengatur dunia. Akan diatur sedemikian rupa dalam rangka untuk apa? Mendapatkan kenikmatan-kenikmatan syahwat. Sehingga tidak segan-segan melakukan cara-cara walaupun berseberangan dengan syariat. Dengan kedustaan atau dengan kezaliman dalam rangka untuk meraih cita-citanya dan melanjutkan kepemimpinannya. Thank you. Allah dalam surah Al-Qur'an sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah.